Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. An'amana ala ni'matil iman wal islam wa yahdiana ila siratil mustaqim. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita dapat bertemu pada kesempatan ini dalam rangka acara penyejuk keimanan melalui tafsir-tafsir yang sudah kita rutini setiap harinya. Baiklah, dalam hal ini saya akan membawakan surat Al-Maidah ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawi al-khabis wat-tayyib walau a'jabaka kathratul khabis fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Di sini ada poin yang pertama, Allah menegaskan bahwasannya Allah sudah menegaskan dalam firman-Nya bahwa baik dan buruk itu tidak pernah sama, atau keburukan itu tidak pernah sama dengan kebaikan. Itu sudah jelas, artinya bagaikan siang dan malam. Perumpamaan seperti orang buta dan orang yang dapat melihat. Perumpamaan antara keburukan, kebaikan dan keburukan tersebut. Terus yang kedua yang ditekan Allah sini, bahwasanya banyak sekali orang-orang yang sangat simpati terhadap keburukan tersebut. Seperti yang Allah firmankan, walau a'jabaka kasratul khabis. Setelah itu Allah berikan solusinya, yaitu fattaqullah. Fattaqullah artinya bukan saja sekedar bertakwa kepada Allah, tapi mampu meletakkan porsi-porsi masing-masing sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Ya ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Artinya dengan kata lain, bahwasanya hanya orang-orang berakal sajalah yang mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu semua mereka dapat jadikan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hal ini sebetulnya sebagaimana yang sudah Allah firmankan, kita mengetahui mana yang baik itu dan mana yang buruk itu. Tapi kebanyakan manusia hanya memilih yang buruk tanpa memperdulikan kebaikan. Inilah yang menyebabkan manusia itu cepat sekali diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu musibah atau semacam ujian atau ancaman. Karena apa? Karena Allah sudah jadikan bumi ini sebetulnya untuk diperuntukkan oleh manusia. Orang-orang yang baik itu ya, Ustaz, ya? Iya. Bumi ini diperuntukkan untuk manusia. Apapun di dunia ini diperuntukkan oleh manusia. Karena semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ciptaan Allah itu sudah tidak ada sedikit pun yang tidak sempurna, semuanya sempurna. Makanya untuk mencapai kita dapat berkomunikasi dengan hal yang lain, maka kita harus lakukan pertama kali, yaitu yang harus kita bedakan antara baik dan buruk. Siapa yang dapat membedakan? Yaitu orang-orang yang berakal. Jadi kebalikannya, kalau orang yang tidak dapat membedakan, berarti orang itu tidak berakal. Nah, atau dengan bahasa lain, memang tidak mampu dia mengkondisikan mana yang baik sesungguhnya, mana yang buruk. Seperti babi diciptakan Allah, kan itu sekedar untuk memakan kotoran, begitu. Tapi manusia membuatnya babi itu menjadi makanan. Makanya banyak terjadi sekali penyakit. Apa ada ini, Ustaz, kalau yang buruk itu bisa menjadi obat? Pandangan orang sekarang contohnya tikus, Tikus dalam pandangan Islam itu perbuatan yang dilarang, binatang yang dilarang di dalam Islam. Tapi orang menyatakan anak tikus bisa jadi obat, kan begitu? Apa ada Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang buruk itu sebagai obat untuk yang menjadikan diri seseorang itu jadi baik? Bagaimana pandangan Ustaz yang sendiri? Memang kalau untuk hal itu kita harus serahkan dulu kepada tim medis kesehatan untuk menentukan obat itu sampai di mana pengobatan itu bagus untuk manusia. Nah, dari situ nanti baru bisa dijelaskan bagaimana manfaatnya, kan begitu? Atau ada tambahan Ustaz Ardiyah? Saya teringat dengan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa Allah tidak pernah menciptakan kesembuhan atau obat itu dari khaba'ith. Jadi sesuatu yang menjijikkan atau dari sesuatu yang buruk, yang tidak baik. Jadi tentu dalam hal ini, kalau kita melihat ada orang yang mengatakan bahwa binatang-binatang yang diharamkan untuk dimakan, baik itu karena memang sudah ditetapkan di dalam nas ataupun itu adalah merupakan ijtihad para ulama, ini diyakini tidak akan membawa kepada suatu artinya kebaikan. Tetapi tikus itu memiliki manfaat, ya, manfaat pada pada hal yang lain, tetapi bukan untuk kemudian dikonsumsi dan dijadikan obat. Sama juga misalnya orang yang mengatakan bahwa seperti kelelawar, ya, dapat dipergunakan, walaupun mungkin ada 1-2 orang yang berhasil sembuh atau berkurang penderitaannya dengan mengkonsumsi kelelawar itu tadi atau al-khaba'is itu tadi. Maka daripada itulah perlu kita sampaikan kepada masyarakat, kepada para pendengar, bahwa berobatlah terlebih dahulu dengan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Ya, kita mengenal selain datang ke dokter, ada juga tibbun nabawi misalnya. Ada hijamah, ada tata cara dengan hijamah, yaitu berbekam atau dengan berpuasa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan sumu tasihhu. Ya, berpuasalah kamu, maka kamu akan menjadi orang yang sehat. Namun Ustaz, dalam melihat kepada hadis ini, saya lebih melihat begini, bahwa ada terkadang yang zahirnya itu baik, Ustaz. Tetapi sebenarnya dia adalah khaba'is. Ya. Kira-kira contohnya? Contohnya adalah uang yang hasil daripada korupsi, atau uang daripada hasil, ya katakanlah mengambil hak orang lain. Apakah itu hak masyarakat atau hak publik atau hak siapa saja? Ya, ini adalah sesuatu yang kelihatannya dia baik, thayyib, ya kan? Ya, uang diterima dalam bentuk uang atau dalam bentuk giro, ya kan? Atau diantarkan ke rumah dalam bentuk minuman-minuman yang segar, yang halal, ya dalam bentuk misalnya paket. Ini kan sesuatu, atau diantarkan mobil, ini kan baik, thayyib. Tetapi pada hakikatnya dia adalah khabith di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Secara lahirnya kelihatan dia baik, tetapi pada intinya dia adalah khabith, karena cara mendapatkannya itu adalah sesuatu yang haram. Yang haram. Iya. Jadi kul la yastawil khabith wat thayyib. Jadi di sinilah Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa gaji yang halal itu berbeda dengan gaji yang haram. Yang halal itu akan membawa kepada keberkahan. Yang halal, tetapi yang khabith itu akan membawa kepada penderitaan, kan begitu? Bagaimana pandangan Ustaz Fajrul? Iya, memang sangat tegas sekali memang firman Allah, walaupun membahasakan kul la yastawil khabith wa thayyib, tapi di sini dijelaskan bahwasanya keburukan itu tidak akan sama dengan kebaikan, baik secara takaran ataupun secara kita memberikan sesuatu, atau dia itu dilihat dari tempatnya, baik itu dalam segala bentuk dan ukurannya itu tidak tetap tidak sama, bagaikan dua arah, ada yang arah ke timur, ada yang arah ke barat, istilahnya ini tidak akan pernah menyatu. Itulah yang digambarkan seperti minyak dengan air, begitulah seperti Ustaz. Minyak dengan air tidak bisa akan disatukan, itu betul, yang baik tetap baik, yang buruk tetap nggak bisa disatukan, betul. Dan ini ada sebuah kisah Ustaz yang diambil oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi dan kemudian beliau tuliskan di bukunya di halaman 77 jilid 4 itu, bahwa ketika Ja'far bin Mansur diangkat menjadi khalifah, ketika itu orang ramai-ramai datang ke rumahnya memberikan ucapan selamat, dan dia pun membuat suatu acara pesta yang begitu meriah. Sampai akhirnya datanglah Muqatil bin Sulaiman. Muqatil bin Sulaiman ini adalah salah seorang yang memberikan nasihat, penasihat kerajaan lah begitu. Dan dia, artinya Ja'far ini, Ja'far Mansur ini meyakini kalau sekiranya ini Muqatil ini datang, dia ini akan merusak suasana, karena dia pasti akan mengingatkan dan menasihatiku bermacam ragam. Maka kemudian sebelum Muqatil ini berbicara, maka Ja'far sebagai khalifah berbicara dahulu. Ya, dibilang sama Ja'far kepada Muqatil, kepada penasihatnya ini, okeylah hari ini kau tidak usah memberikan nasihat, kau berikan nasihat saja atas apa yang kau lihat pada hari ini. Maka Muqatil pun mengatakan, baiklah kalau begitu aku akan memberikan nasihat sesuai dengan apa yang aku lihat hari ini. Kemudian Muqatil mengatakan, wahai Ja'far, ketahuilah ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal, ia meninggalkan 11 anak dan 18 dirham saja dari kekayaan, dan dia tidak meninggalkan yang lain. Sedangkan khalifah yang lain, Abdul Malik misalnya, itu ketika dia meninggal, dia meninggalkan harta sampai 80 ribu dinar. Mata uang emas. Dan dia meninggalkan banyak harta, istana untuk anaknya. Dan begitu juga ketika meninggalnya, dia juga meninggalkan dalam bentuk aset 320 ribu dinar kalau diuangkan. Tetapi kata Muqatil, aku pernah melihat dengan mata kepalaku sendiri anak Umar bin Abdul Aziz berinfak di jalan Allah sebanyak 100 ekor unta. Sementara anak Abdul Malik itu menjadi pengemis di jalanan. Maka ketika itu ya, Ja'far Mansur yang tadinya tidak menangis akhirnya menjadi menangis, padahal itu adalah hari pengangkatan dia menjadi seorang khalifah. Artinya apa? Yang kita lihat di sini bahwa harta yang banyak, kalau dia itu berasal dari sesuatu yang khabis, itu tidak akan membawa kepada keberuntungan, tidak akan membawa kepada kebahagiaan, dan tidak akan membawa kepada kesuksesan. Tetapi harta walaupun itu sangat sedikit jumlahnya, tapi dia berasal dari yang halal, insya Allah inilah yang akan membawa kepada kebaikan. Jadi jelas bahwa firman Allah Subhanahu wa taala di sini, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ini adalah sesuatu yang pasti. Ya. Kul la yastawil khabith wat thayyib. Tidak akan sama, ya, tidak akan ada titik persamaan antara ya, yang khabith, yang buruk, dengan yang baik. Walaupun di sisi manusia katakanlah itu nampaknya baik, tetapi ketika itu Allah mengatakan adalah sesuatu yang buruk, maka itu adalah pasti buruk. Jadi jelas berbeda antara yang baik dan yang buruk itu. Di sini kalau kita lihat redaksi ayatnya, ada ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu yastawi." Kullu yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Sama, ada ayat yang kita bahas hari ini, Allah menggunakan kata kul, perintah. Katakan Muhammad, tidak akan sama orang yang tahu sama yang enggak tahu. Dan tidak akan sama yang buruk itu dengan yang baik. Jadi dalam artian, kalau memang yang buruk itu tetap buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau sedikit, Ustaz? Ah, ini kan Ustaz banyakan kita. Suatu yang buruk kita pandang yang baik. Ini di hadapan kita ada beberapa hal yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah orangnya buruk kita dukung. Ini kayak mana nih, Ustaz? Dalam pandangan kita, apakah termasuk kita orang yang benar-benar nyatakan Allah kalau yang buruk itu tidak akan ketemu yang baik? Apakah cocok kalau yang buruk didampingin dengan satu hal yang baik itu sendiri, Ustaz? Bagaimana menurut pandangan kalau Ustaz? Melihat dari tafsir Al-Quran ini, jelas sudah dijelaskan bahwasanya kebaikan dengan keburukan itu tidak akan pernah bersatu, sesuai dengan firman Allah, am hasibal ladzina najtarahus sayyiat an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Apakah mereka menduga bahwasanya orang-orang yang melaksanakan keburukan itu, akan kami jadikan seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini adalah bentuk pertanyaan tapi istifham ingkari. Artinya tak perlu dijawab karena sudah ada jawabannya masing-masing gitu. Dengan arti kata itu tidak akan pernah bersatu. Kalau yang buruk, walaupun manusia itu ingin menggabungkannya, tapi Allah sudah menjelaskannya sejak awal dan memisahkannya, ini tidak akan pernah terjadi. Kalau begitu. Buruk tetap buruk. Buruk tetap buruk. Begitu. Mesti akan ketahuan, begitu. Jadi ketika kita, walaupun kita tahu ataupun tidak tahu, di sini diperintahkan kita untuk diam. Artinya tidak mengapakan menyebarkan bahwasanya si pulan ini seperti yang kita yang dengar seperti Ustaz Ardiansah bilang tadi, seperti sabda Rasul, nahnu nahkumu bidzahir wallahu yatawalla as-sarair. Artinya kita tidak bisa menghukumkan yang zahirnya. Artinya kita hanya dapat menghukumkan yang jelas saja, yang apa yang di hadapan kita. Adapun di balik itu kita tidak mampu, itu urusan Allah. Kita serahkan kepada Allah. Begitu. Baik itu berupa doa ataupun baik pun itu berupa munajat kita, supaya kita dapat bersatu kembali, yang baik menjadi baik, yang buruk menjadi baik. Mudah-mudahan dalam penyampaian ini kita dapat mengambil manfaatnya, sehingga kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu jualah yang memisahkan kita. Saya Fazrul Haq, bersama saya Ustaz Safiar dan Ustaz Ardiansah. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.